أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan kajian Fawaidul Fawaid. Ini adalah kajian ke 31 atau 32 dari yang pernah kita selenggarakan dari kajian Fawaidul Fawaid. Dan sekarang kita masih membicarakan tentang tawakal. Kita sampai pada halaman 113. Yes. Jadi inti dari tawakal itu adalah berserah dan yakin, ya. Menyerahkan dan meyakini, yaitu kita menyerahkan keputusan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasanya keputusan Allah Subhanahu wa taala itu pasti lebih baik daripada segala keputusan kita, walaupun kita sudah merencanakannya sebaik-baik perencanaan. Apa yang kita punya sekarang itu mungkin secara zahir tidak seperti apa yang kita harapkan sebelumnya, tetapi hukum zahir manusia itu adalah hukum zahir, yang mana manusia itu hanya bisa mengetahui apa yang terjadi sekarang dan sebelumnya, tapi untuk visi kedepannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Sehingga mungkin saja jika kita merasa apa yang kita punya sekarang itu kurang dari apa yang kita harapkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dari kurangnya yang kita punya itu. Dan tidak mungkin yang Allah berikan itu adalah kurang untuk kebaikan kita, melainkan semua yang Allah berikan itu sempurna untuk kita. Ya. Jadi kita benar-benar menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha tentunya, dan kita meyakini apapun yang terjadi nanti itu pasti kehendak dari Allah dan itulah yang terbaik, meskipun mungkin sesuatu yang terjadi kemudian itu tidak kita sukai secara zahir. Karena asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu, ternyata dia adalah kebaikan buat kalian. Dan kadang-kadang musibah itu adalah obat. Yang pahit di awal, indah kemudian. Sebagaimana obat seringkali adalah pahit berasa, namun ada kesembuhan setelahnya. Ya. Jadi kita serahkan pada Allah dan kita yakini pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Kemudian kita mulai dari tema al-abdu bainal amri wad-daman. Hamba yang melaksanakan al-amr, perintah Allah, hamba antara perintah dan doman. Doman itu berasal dari bahasa Arab yang kemudian jadi English, jadi domain, menjadi Indonesia dijamin. Yaitu hamba antara perintah Allah terhadapnya dan jaminan Allah terhadapnya. Barang siapa yang taat kepada Allah, kata Nabi, man ato'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dan taat kepada Rasul, itu adalah taat kepada Allah. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, masuk surga. Jaminannya apa? Masuk surga. Apakah sekarang kita dibebani atau disuruh atau diperintah oleh Allah untuk memikirkan surga terus? mencari jaminan Allah pasti menjamin di surga akan dapat dosa dulu itu. Walaupun memang ada hadis sahih menyebutkan fadailil amal yang sahihah, ya, karena surga kebaikan ini pahalanya dan seterusnya. Tetapi wah sudah, kita yakini itu insyaallah akan dapat dan sudah, tak usah berlebihan dalam mencari jaminan atau memikirkan tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berkonsentrasi pada jaminan itu dia tidak akan konsentrasi pada amalan. Oleh karena itu kalau seseorang itu berpikir tentang surga, surga saya, surga, surga, surga, dia amalannya tidak konsen. Surga tidak didapat, amalan hancur. Ya. Tapi yang sekarang kita disuruh adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, dan juga fastaqim kama umirta. Maka beristiqomahlah kalian sebagaimana kalian telah disuruh untuk beristiqomah. Itu yang diinginkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membutuhkan amalan kita. Jadi sekarang apakah kita berkonsentrasi pada amalan kita atau kita berkonsentrasi pada reward dan ganjaran terhadap amalan kita? Ganjaran itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Al hasanah bisa bi asri amthaliha. Satu hasanah, kalau misalnya Islam kalian itu baik, idza ahsana ahdukum islamahu, bagus Islamnya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengganjari satu kebaikan dengan 10 pahala, bahkan bisa sab'imi athi'in, menjadi 700 kelipatan. Ya. Itu bagi yang Islamnya itu benar-benar berusaha, niat baik, amalnya bagus, istiqomah kualitasnya. Ya. Nah, urusan hitungan jaminan itu hanya milik Allah. Bahkan malaikat pencatat amal pun hanya mencatat amal tanpa memikirkan bagaimana manusia ini kelak. Ya, gak usah dipikir. Nah, itu tugas kita sekarang, tidak memikirkan bagaimana nanti hitungannya, bagaimana nanti jaminannya, melainkan apa yang kita lakukan dan terus kita lakukan dan juga telah kita lakukan. Ya, itu yang dipikirkan. Adapun nanti setelah, kemudian jaminan itu Allah kasih jika kita benar-benar telah beramal. Wallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala amarul abda bi amrin wa dhamana lahu dhamanan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan sesuatu kepada hambanya, melainkan Allah juga memberikan jaminan untuk hamba jika taat kepadanya. Itu jelas. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan untuk kesia-siaan, melainkan untuk sesuatu yang pasti didapatkan jika kita melakukan. Maka ada dua hal, perintah di dunia, dhaman di akhirat. Ya. Bahkan dengan rahmat Allah, tidak hanya dhaman di akhirat. Di dunia pun orang yang mengikuti perintah Allah itu mendapatkan jaminan insyaallah di dunia. Yaitu apa? Pertama, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu jaminannya apa? Kalau misalnya kita berzikir, hati kita tuh mutmain. Itu tenang. Tenangnya jiwa itu adalah domain dari Allah. Jaminan dari Allah. Tenangnya jiwa karena kebaikan dan niat Allah itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lebih-lebih di akhirat atau sebelumnya dia di alam kubur. Baik. Fa in qama bi amrihi bin nushi was-sidqi wal ikhlasi wal ijtihad qama Allah subhanahu lahu bima dhamina lahu min ar-rizqi wal kifayati wan nasri wa qada'il hawaiji. Ya, barang jika seseorang nih, barang siapa seorang hamba qama bi amrillah, menjalankan perintah Allah dengan an-nushh. Nushh itu di sini terjemahan baik. Tapi kita tahu nushh itu dari kata nushh adalah sesuatu yang lepas dari kotoran. Makanya ad-dinun nasihah, agama itu nasihah, yaitu berusaha melepaskan apa yang negatif, kotoran-kotoran. Dinamakan nasihah karena diinginkan darinya kebersihan dan kesucian, kemurnian. Maksudnya berarti barang siapa yang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh nasihah, makanya diantara nasihah lillahi, yaitu maksudnya apa? Berbuat ikhlas. Ya, barang siapa yang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian as-sidq, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk kejujuran kan, ketika kita bermunajat kepada Allah, apa yang ada di kalbu kita itulah yang kita tuturkan kepada Allah. Ya. Jangan kita bilang kepada Allah, ya Allah saya bertaubat, namun ternyata dalam kalbunya itu saya masih pengen melakukannya. Itu berarti belum jujur. Jadi melaksanakan perintah Allah ikhlas dan jujur. Nah, jujur ini juga mencakup banyak makna, jujur kepada Allah dan jujur kepada yang lainnya. Di antara bentuk kejujuran adalah tidak berlaku riya. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain. Tidak berlaku riya atau sum'ah atau mencari pandangan manusia. Wal ikhlas. Nah, ini intinya nus sidq ikhlas. Dan seseorang untuk mencapai martabat mukhlis atau mukhlas perlu yang namanya ijtihad atau mujahadah. Ya. Itu sungguh-sungguh. Inilah Islam ya. Islam sejak dari awal masa kenabian itu mengajarkan supaya sungguh-sungguh. Dari awal turunnya wahyu menyampaikan sungguh-sungguhlah kamu. Dimulai dari malaikat Jibril alaihi salam turun ke Gua Hira, kemudian mendekat Nabi SAW sehingga Nabi pun berusaha sungguh-sungguh. Itu sesuatu yang bukan sesuatu yang remeh, sungguh-sungguh. Ya. Nabi Jibril AS melaksanakan amanat dengan sungguh-sungguh, jangan sampai terlewatkan. Itu dari awal sudah diisyaratkan sungguh-sungguh kan. Makanya tadi fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian pada Allah mastata'tum, semampu kalian. Kalimat semampu kalian itu maksudnya semaksimal yang kalian mampu, bukan dimampu semampu saya, oh semampu saya segini kok diri mereka. Bukan itu maksudnya. Semaksimal yang kalian mampu. Ya. Makanya dikatakan man jadda wajada. Barang siapa yang jadda, jadda itu berarti sungguh-sungguh. Wajada, bakal menemukan. Ya. Jadi harus sungguh-sungguh. Barang siapa yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran kalbu ya dan dengan kesungguhan raga. Jadi dengan keikhlasan jiwa, ketulusan jiwa dan kesungguhan raga. Dan tentu kesungguhan raga itu adalah terjemahan dari keikhlasan jiwa. Ya. Orang kalau misalnya enggak sungguh-sungguh menunjukkan itu sudah ada terjemahannya. Orang yang malas-malasan, tidak sungguh-sungguh, bolong-bolongan, itu terjemahan dari gagalnya dia mengikhlaskan jiwanya benar-benar. Kita lihat mengapa orang-orang, bapak-bapak itu banyak konsisten sholat subuh berjamaah, selain karena kebiasaan. Karena mereka gak berpikiran apa-apa dari itu. Gak ada pikiran apa-apa. Sampai kemudian Allah kuatkan mereka untuk bangun malam ya. Kemudian sholat tahajud, bagi yang sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah yang paling intinya. Bisa mereka. Nah, sekarang misal, ada seorang pemuda dia terus sholat berjamaah karena ingin misal dilihat mertua. Misal aja. Yuk ketika ada mertua ya, itu illahnya. Ketika ada mertua, terlihat baru rajin mujtahid. Mujtahid, nasih, shodiq, mukhlis untuk mertua. Tapi ketika mertuanya lagi enggak sholat misalnya atau lagi atau gimana gitu enggak ada, tiba-tiba rontok semua keijtihadnya, hilang. Ya. Nah, sekarang juga misal kita mengkaji mencari ilmu, kita harus nasih, menjadi nasih, orang yang shadiq, orang yang mukhlis dan mujtahid. Ya. Kita bagaimana kita mengklaim di depan orang saya itu insyaallah ikhlas. Tapi ternyata tidak ada, mujahadahnya enggak ada. Enggak terima itu. Klaim seperti itu enggak terima. Ya. Orang yang sekolah atau kuliah, saya ingin menjadi apa ya, misalnya pakar bidang apalah, kedokteran. Praktikum bolos terus. Awal pasti, enggak benar nih orang. Bukan bolos terus, kadang bolos. Setengah-setengah nih orang. Karena apa? Ijtihadnya minim atau setengah-setengah. Tapi kalau misalnya kita lihat orang itu bermujahadah benar-benar, gigi, itulah insya Allah. Itu urusan akhirat ya, tadi urusan akhirat. Urusan dunia pun, kita juga tahu hal ini. Berdagang misalnya. Antum membuka usaha, baru 2 hari antum lemah, itu pasti semua pasar, orang di pasar mencela, hanya orang baru segini aja udah letoy, kemudian pergi. Tapi yang dibutuhkan itu kan pertama-tama itu kan sulitnya minta ampun. Ya orang-orang melihat, ini ada ujian baru nih. Terus kita tuh belum pernah, misalnya belum pernah berdagang, belum pernah berdagang, itu rasanya gimana gitu, sakit banget. Kan? Atau orang ngeliat-liat doang, nanya-nanya berapa sih harganya, nggak mau beli, habis itu pergi gitu. Ya pergi habis itu ke toko lain yang sama dagangannya sama kita terus pergi. Bawa plastik banyak, wah rasanya itu, kan? Itu seperti itu. Itu ujian. Dari awal tuh diuji. Karena kalau dari awal tuh laku, laris, itu justru karbitan jadi. Ya kan? Gak benar nantinya dia. Akhirnya, kalau misalnya konsisten, sabar, ikhlas, tulus, saya berdagang tulus demi duit. Itu pasti bakal sukses itu insya Allah. Demi duit. Makanya kita lihat orang-orang yang luar biasa cari duitnya itu. Antum lihat pemain-pemain bola. Mereka rajin lari itu demi apa? Demi duit. Cuma kalau mereka malas lari itu malasnya gak bakal dapat duit. Itu ijtihad mereka tulus demi bola, bayangkan. Bola dikejar kemana-mana gitu. Kalau kita mengejar kajian Ustaz pulang, kitab ini bola dikejar kemana-mana. Bahkan udah out tetap dikejar. Itu ikhlas. Tulus demi duit itu. Pemain-pemain lari-larian itu demi duit. Penyanyi gini, itu demi duit. Tulus. Ya, tulus mereka. Tulus demi duit dan pamoritas. Sekarang, duit, pamoritas, dunia, rumah, harta, itu tidak abadi. Mereka akan hancur. Nah, sekarang kalau amalan kita, lihat. Tulus demi siapa? Demi al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang gak bakal menyia-nyiakan kita. Gak bakal berkhianat pada kita. Sedangkan duit, orang, atau siapa itu kemungkinan besar berkhianat. Dunia itu adalah pengkhianat. Ya. Dunia itu akan mengkhianati kita kalau kita mengejar dia. Tapi kalau kita tidak mengejar dia, dunialah yang mengejar kita. Makanya pesan guru anak, dia masih ingat dan udah pernah anak kasih tahu. Ketika sebelum lulus itu, ada di antara pesan beliau, Ustaz, astagfirullah, anak lupa namanya. Beliau pernah anda undang ke nyantren year end dulu ya, lupa. Bukan. Yang satunya guru tauhid anda, guru akidah atau hawiyah dan kitab tauhid dan kolom itu. Siapapun lah, yang penting beliau lah. Ya. Cari di YouTube ada orang. Itu apa bekal apa nasihat beliau? Antum itu insya Allah kepada kita semua. Insya Allah antum akan menjadi dai. Antum harus ikhlas dan benar-benar bermujahadah dan jangan mencari duit dari jangan mencari dunia dari itu kena itu. Wallahu a'lam, mungkin ketika itu sangat ikhlas beliau menuturkan sehingga sampai sekarang tuh masih ingat. Jangan mencari dunia dari itu, ya, dari dakwah antum. Ketika antum mencari dunia dari dakwah antum, antum akan terhinakan oleh dunia. Tapi ketika antum ikhlas tidak mencari dunia dari dakwah antum, dunia yang akan mengejar antum. Itu sampai sekarang terbukti, wallahi terbukti. Ya. Kalau misalnya kita beramal soleh untuk dunia semata, itu akan terputus. Dan mungkin di awal itu kelihatan seperti ikhlas, rajin, tulus, luar biasa. Tapi itu akan menyelisih apa? Menyelisih sunnah Nabi. Nabi senangnya apa? Sedikit tapi mudawam daripada banyak tapi munqati'. Sedikit tapi mudawam itu apa? Sedikit tapi terus konsisten. Daripada banyak ya, tapi habis itu kecil-kecil hilang. Ya. Itu seperti kalau misalnya antum mendapatkan banyak pendaftaran grup WhatsApp dalam satu ini. Grup WhatsApp pusat bimbingan sebulan. Banyak gitu, daftar ke nomor ini. Pusat pula daftar, semua daftar. Daftar semua, habis itu kelimpungan. Habis itu mencok-mencok, saya udah banyak ini, saya udah banyak banget grup, saya udah mau istri. Akhirnya, nomor sekian left. Gak betah. Karena pak udah kebanyakan grup, itu spirit besar di awal namun gak mikir. Mendingan sedikit-sedikit dulu, tapi insya Allah berazam untuk istiqomah. Tapi lebih bagus banyak istiqomah. Nah itu, iya, banyak istiqomah. Wah itu luar biasa itu. Insya Allah itu yang mempercepat benar-benar. Iya. Jadi jika seseorang hamba menjalankan perintah tersebut dengan baik, jujur, ikhlas, dan sungguh-sungguh, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya. Menjamin rezekinya. Allah. Dan kecukupan hidupnya dan juga menolong dia, ya. Itu yakinlah. Enggak mati. Kalaupun mati berarti rezeki udah selesai gitu. Udah, frame-nya gitu aja. Enak, simpel. Ya walaupun menjalaninya enggak sesimpel itu, tapi gitu dulu lah basicnya, lainnya begitu dulu. Ya jadi kita taat kepada Allah, ikhlas dan bermujahadah, maka Allah akan menjamin rizki kita dan kita nggak perlu benar-benar pusing dengan soal rizki. Benar kita mencari rizki, tapi jangan dipusingkan. Kita suruh apa? As-sa'i, ini sudah disuruh bermaisyah, mencari udah. Cari aja Allah kasih, gitu loh. Kalau nggak Allah kasih berarti ya kamu dimatikan nanti udah selesai. Dan semua amalan kamu akan diperlihatkan nanti. Balasan itu diberikan bagi siapa saja yang bertawakal dan memohon pertolongan padanya. Ini ya teman-teman, yang di antara teman ada yang hadir mungkin di waktu pernikahan anak dia. Ya. Itu bagaimana antum melihat nilainya? Masya Allah. Itu habis berapa? Besar. Dan antum ketika teman-teman yang anak undang waktu itu adalah teman-teman yang ngaji di rumah ya kan? Nah, antum ngelihat waktu itu antum di apa kita ngaji di antara buku-buku, ha? Buku-buku banyak berserakan ya di samping sini buku doang mesinnya. Jadi seperti perpustakaan gitu. Itu ruang tamu. Tanpa ada kursi dikeluarin kita buat belajar gitu. Ruang tamu dan itu anak tidur di situ tiap hari. Ya, di masa ketika anak masih seperti antum ya. Ya. Nah, itu tidur di situ kan. Ya kan? Tapi insyaallah gitu. Kalau disabarin insyaallah bakal ada keindahan nanti. Gitu. Sampai ada di antara antum itu ketika diundang ke pernikahan, ada yang gak percaya, apa kayak gini pernikahannya, pestanya kayak gitu, yang sama sekali gak mencerminkan debu-debu di rumah anak. Maksudnya paham? Sama sekali gak kelihatan. Maksudnya ketika di masa itu kita belajar bareng, itu gak kelihatan bahwasanya akan sebagus ini. Gak kelihatan. Tapi alhamdulillah Allah rizikan dengan sendiri. Allah rizikan. Ya, itu karena apa? Alhamdulillah kita waktu itu konsisten belajar sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah Allah berkati. Jadi jangan kira sekarang misal ada seorang yang bujang, mungkin kita ledek-ledek, kamu belum melengkapi separuh agama kamu. Saya sudah separuh agamanya. Ya, saya sudah separuh agamanya sudah lengkap. Terus separuhnya tematik, separuhnya tidak lengkap. Kamu itu udah nikah sama kamu, komporin sampai panas, keringet panas tuh, ya kan? Enggak kelihatan kayak mau nikah gitu. Alif, antum ini udah kurus, enggak kelihatan beruang, terus kayaknya antum enggak ada hasrat buat perempuan. Diajak kayak gitu. Ternyata pernikahannya mau jauh di atas itu. Ya ketika dia mengundang langsung iri. Andai dulu saya seperti ini nikahnya. Ya. Oke, jangan sampai kita ada anak muda yang mungkin di bawah kita keadaannya itu, kalau memang dia itu ada potensi, jangan kita redupkan gitu. Karena bisa jadi dia jauh lebih baik dari kita. Nah, ini teman-teman yang mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempercepat jodohnya ya. Insyaallah supaya antum lebih tenang ya, lebih bagus. Enggak apa-apa ya, akhi. Antum enggak apa-apa menikahi janda ya. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang memalukan adalah kondisi antum sekarang ini. Ya. Ana enggak mengejek, tapi memang itu realitanya. Oke, balasan itu fa innahu subhanahu domina rizqo liman abadahu wa nasro liman tawakkala alaihi wa stansara bihi. Balasan itu diberikan bagi siapa saja yang bertawakal pada Allah dan istansara. Apa istansara? Istiftah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Ya, ingat-ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana kita bisa beramal soleh benar-benar bagus-bagus kecuali memang Allah menolong kita ya. Antum berjalan ke sini selamat itu karena perlindungan dari Al-Muhit Allah Subhanahu wa taala. Wal kifayatu liman kana huwa hammuhu wa muraduhu wal maghfiratu liman istaghfarahu. Allah juga akan memberi al-kifayah, kecukupan bagi siapa? Bagi man kana huwa hammuhu wa muraduhu. Bagi orang yang menjadikan Allah sebagai ham itu tujuan ya. Kadang ham itu berarti kegalauan. Ham itu bisa berarti kegalauan, kegamangan. Jadi tujuan kegalauan itu bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, curhatnya kepada Allah. Dan juga murad, murad yaitu tujuannya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa jadinya? Kifayah. Makanya di antara indahnya muslim itu adalah dia merasa qanaah dengan apa yang ada sehingga cukup. Seperti itu. Dan kalau dia merasa kurang, maka dia keluhkan kekurangan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan melapangkan dadanya. Dia merasa cukup. Kalau belum Allah beri, ya udah. Jadi dia tidak langsung meminta kepada orang, tidak langsung curhat kepada orang, enggak, tapi pertama-tama kepada Allah. Kemudian dia akan mendapatkan al-maghfirah, jaminan ampunan, liman istaghfarahu, bagi siapapun yang memohon ampunan kepada Allah. Kifayah, maghfirah, dan qada'ul hajah. Yang ketiga, wa qada'ul hajati wal qada' wa qada'ul hawaiji liman shadaqahu fi talabiha. Ini bukan pola bahasa lah. Fi talabiha. Wa waffaqa bihi wa qawiya raja'uhu wa tama'ahu fi fadlihi wa wujudihi. Ini penting. Antum semua punya kebutuhan semua. Kebutuhan biologis. Oh ya semua. Kebutuhan sandang, pangan, pakaian, semuanya kita punya. Kebutuhan itu. Baik manusia maupun jin. Ya. Nah, Allah menjamin itu semua. Allah menjamin semua hajat kita. Semua kebutuhan kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yakin. Per Allah ketika kita meminta kepada. Ya. Sekarang nih, kalau antum, misalnya ini untuk kaum muslimin dari kalangan jin misalnya. Antum sekalian atau antum, nah kalau misalnya meminta kepada Allah sekarang, antum sekarang belum mempunyai kitab atau Al-Quran, antum ingin punya Al-Quran atau antuna yang punya Al-Quran, minta sama Allah Al-Quran dengan warna yang antum sukai. Minta sama Allah, ya Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Hamba minta kepada engkau, ya Allah, Al-Quran dengan bentuk antum sebutkan. Ini untuk teman-teman dari yang tidak kita lihat di sini. Ya. Minta sama Allah, Allah pasti akan memberikan kepada antum. Pasti. Sekarang antum minta, Allah pasti akan memberikan. Yakin. Dengan syarat apa? Yakin. Al-Quran itu hajat untuk kita semua. Manusia ataupun jin. Ya. Jin juga membaca Al-Quran. Mereka juga harus membaca Al-Quran. Mereka harus berzikir. Kalau misalnya enggak punya Al-Quran mushaf, maksudnya mushaf di sini, enggak punya mushaf, bagaimana kita mau baca? Sementara dalam alam jin enggak ada teknologi HP. Tak ada. Kami minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, sebut nama-namanya, minta sama Allah Al-Quran dengan warna atau dengan bentuk yang antum inginkan. Allah pasti akan memberikannya, ya. Juga kita punya hajat. Saya yakin Allah akan memberi ketika kita memintanya dan kita yakin. Dan mempercayakan kebutuhan itu kepada Allah. Kita percayakan maslahat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menaruh semua harapan, ya, Masya Allah, menaruh semua harapan. Berapa umur kita sekarang? Misal 20 sekian. Belum nyampe 30. Normalnya manusia misal 60 atau 70. Harapan kita 40 tahun ke depan tuh begini-begini. Taruh harapan semua itu dalam doa-doa kalian, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, yang Maha mengetahui maslahat untuk kita semua. Taruh harapan-harapan itu di dalam terjemahan lisan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, serta harapan tersebut ketika kita menuturkannya di hadapan Allah, kita benar-benar mengharapkan kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, biasa jadi kita berdoa kepada Allah, ya, kita berdoa kepada Allah, amalan soleh tersebut bisa jadi itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari perbuatan doa kita, dan dia tidak memberikan pahala dari keinginan kita semata. Tapi karena doa itu adalah ad-du'a'u huwa ibadah, sedangkan keinginan kita belum tentu ibadah, ya enggak? Antum pengen, anak mau menjadi dokter, udah selesai. Ibadah bukan, belum tentu. Tapi antum minta berdoa, ya Allah, jadikanlah saya dokter. Berdoa itu adalah ibadah. Namun menjadi dokter relatif, tergantung niat dia. Kalau dia niatkan untuk maslahat insani, kemudian lillahi ta'ala, maka jadilah ibadah yang luar biasa nanti akan berkuasa besar. Tapi kalau cuma semata jadi dokter selesai, atau jadi miliuner selesai, selesai ya. Udah, enggak ada apa-apa. Apalagi setelah itu, udah. Hari kiamat habis itu ya. Kemudian jadi fal fitnu al-kayyisu, maka mukmin yang cerdas, innama yahtamu bi amrihi wa iqamatihi wa tawfiyatihi wa tawfiyatihi la bi dhamanihi fa innahu al-wafi as-sadiq wa man awfa bi ahdihi min Allah. Jadi mukmin yang cerdas adalah yang hanya memperhatikan, berihtimam bi amrihi, dengan perintah Allah. Jadi dia mencari tahu, Pak, Allah tuh pada saat ini apa sih yang Allah perintahkan, atau dia melaksanakan perintah Allah, ya. Dan wa iqamatihi, dia juga berihtimam untuk menjalankan perintah Allah. Wa tawfiyatihi, dan dia berusaha untuk wafi. Wafi itu artinya menuntaskannya, menunaikannya. La bi dhamanihi, tidak sibuk dengan dhaman, jaminan Allah. Maksud jaminan tadi apa? Rezekinya, ya, kecukupannya. Seperti yang tadi yang bilang, orang yang memikirkan jaminan, dia akan mukasir dalam amalan. Ya. Makanya banyak orang itu membanting tulang bekerja, amalan ibadahnya nihil. Kenapa? Yang dipikirkan adalah jaminan. Mereka pun merasa, kita tuh harus berupaya. Kita tuh bukan murjiah misalnya. Kita harus berupaya benar-benar, maka saya berupaya. Tapi yang dipikirkan adalah jaminan saja, bukan proses, yaitu ibadah. Padahal yang diminta oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Apakah wa ma umiru illa liyatafakkaru al-arzaq? Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah, beribadah, ibadah mencakup semuanya, mencari rezeki ibadah. Nah, ketika kita mencari rezeki, maka serahkan hasil dari pencarian kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Nanti resultnya nanti akan dari Allah. Ya. Tidak memberikan jaminannya. Karena sesungguhnya penting ini, Allah itu adalah Al-Wafi yang pasti memenuhi janjinya, enggak bakal berkhianat. Ya, enggak bakal berkhianat. As-Shadiq. Allah itu enggak bakal berkhianat, ya. Lagi pula katanya Pak Yunus. Ini kalimat ya i'tirad ya, itu seperti berlawanan, tapi justru ini ending yang bagus. Lagi pula siapa sih yang lebih mampu memenuhi janji selain Allah? Masya Allah. Ada enggak sih? Ada enggak makhluk yang sama gitu sama Allah? Alhamdulillah. Dari kalam ini sama sama Allah dari segi pemenuhan janji enggak ada. Enggak ada. Sebaik-baik makhluk ketika dia berjanji, dia mungkin akan apa? Berusaha memenuhi. Namun kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak terjadi, gampang. Tapi Allah Subhanahu wa taala jika sudah berjanji, la yukhliful mi'ad. Tidak akan mengkhianati janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Ketika Allah sudah menjanjikan kebaikan atas amalan ini, ketika kita sudah melakukannya dengan syarat-syarat yang sudah terformalkan dalam Islam, maka enggak usah dipikirkan. Enggak usah dipikirkan hasilnya. Karena bisa jadi hasilnya itu tampak ketika kita sedang proses dan beramal. Ya. Misal, ya Allah, saya itu pengen sekali khusyuk dalam mencari ilmu. Yang diingin apa? Khusyuk. Ketika berdoa, Allah sudah menjawabnya dengan kekhusyukan doa. Kadang kita enggak merasa doa itu sudah Allah jawab sebelum kita minta. Ya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Enggak merasa bahwasanya sejak bayi dalam rahim kita sudah berrezeki. Karena kita enggak merasa gitu. Min alamatis sa'adah. Famin alamatis sa'adah. Sarfu ihtimamihi ila amrillah duna dhamanihi. Ini kalimat penting. Termasuk dari tanda-tanda kebahagiaan apa? Nah, perhatikan. Termasuk dari tanda kebahagiaan apa? Jika kita mampu memusatkan perhatian kita untuk mengerjakan perintah Allah, bukan untuk mendapatkan jaminannya. Ini bukan berarti menyetujui kalimat jika surga dan neraka tak pernah ada, maka masihkah kau menyembahnya? Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Walaupun kalau zahirnya orang bakal, oh ini merupakan berpikiran seperti itu. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sarful ihtimam, yaitu benar-benar pusat pikiran kita itu adalah kita melakukan beramal di dunia. Dan tentu apakah kita mengharapkan pahala? Wajib mengharapkan pahala, karena itulah yang mendorong kita melakukan amalan. Bukan seperti yang mereka katakan, oh kamu ini gak ikhlas, kamu ini beramal karena pengen dapat pahala, bukan karena Allah. Nah ini bingung kayak gini. Ini falsafah, filsafat muter-muter yang ujungnya gak ada result, gak ada amalan. Mendingan simple kayak gini, tapi udah ujungnya ada amalan. Nah sekarang nih kita bisa mencari ilmu. Contohnya mencari ilmu untuk menjadi ustaz, ya kan? Saya pengen cari ilmu supaya saya tuh cepat diterima oleh orang banyak. Itu kalau misalnya dia berpusat pada boman, yaitu dapat perhatian orang banyak. Kalau berpusat pada itu, pasti prosesnya jelek. Prosesnya pasti jelek. Kacau, cacat di mana-mana. Yang belum tentu perhatian orang didapat. Ya. Dia tuh akan kacau kalau dia mencari boman. Nah, tapi kalau misalnya kita memang misal mencari ilmu supaya kelak kita insya Allah ingin supaya di lebih orang-orang itu lebih bisa ikut. Itu enggak masalah sebenarnya. Enggak masalah, niat itu enggak masalah, itu kebaikan. Bagus itu. Tapi di sini yang kita perhatikan ini sorful ihtimamnya kemana? Kepada perintah Allah sekarang apa? Belajar, belajar, belajar, amalkan, amalkan. Jadi usah lihat orang-orang itu dulu. Usah. Ya. Konsisten dulu. Ya, konsisten terlebih dahulu. Kemudian, wa min alamatil hirman farahu qalbihi min al-ihtimam bi amrihi wa hubbihi wa khasyyatihi wal ihtimam bi dhamanihi wallahu musta'an. Nah, keterbalikannya adalah salah satu tanda ketidakberuntungan seseorang, alamat al-hirman. Al-hirman itu apa? Hirman itu tercegahnya seseorang dari tujuan. Ya. Kayak di surat Al-Qalam itu ada ketika orang-orang pelit itu kemudian datang ke kebun, mereka mendapatkan kebunnya itu terbakar atau hancur. Maka apa kata mereka? Bal nahnu mahrumun. Oh, kita kemudian mahrumun, orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Itu terhalang dari itu semua. Ini yang di kajian Al-Fatah ini, Pak. Nah, ikut surat Al-Qalam itu. Bal nahnu mahrumun. Nah, kenapa? Ini ada faedahnya berkaitan dengan itu. Kenapa bal nahnu mahrumun? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hirman pada mereka? Karena mereka membidik hasil dan tujuan duniawi, dan mereka tidak bersorf al-ihtimam kepada perintah Allah untuk bersedekah dan zakat. Akhirnya apa hukuman dari Allah? Mereka ridho, manusia enggak dapat, kebun dan ladang mereka hancur oleh Allah Subhanahu wa taala aziz al-jabbar. Itulah kalau misalnya contoh sampel, kalau misalnya kita tidak memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rambu-rambu dari ini. Hasilnya itu benar-benar keburukan berlipat-lipat. Alhamdulillah. Ya, maka ketidakberuntungan yaitu hirman, di antara tanda-tandanya adalah kehampaan. Antum kalau melihat thalibul ilm atau kadang pengajar atau kadang khatib Jumat itu sering, terutama di masjid-masjid biasa. Bagaimana kita bisa berhusnudzon ya? Tapi hati ini ketika melihat khutbahnya ya, itu enggak ada rasa. Enggak bisa kita merasakan tuh apa yang diinginkan dia. Kalimatnya memang bagus, kalimat khutbahnya itu. Sebagaimana keunggulan kalimat khutbah dengan nada-nada yang memang itulah nada khutbah Indonesia. Tapi seperti ini diseragamkan dan seperti dia tidak menguasai apa yang dia pegang dari kalam-kalam. Atau bahkan dia tidak memegang kalamnya sendiri gitu. Jadi tidak terasa. Kita sebagai pendengar, saya besok mencari masjid lain lagi lah, nggak mau di sini. Tapi kadang kita melihat khutbah Jumat seorang yang alhamdulillah, ternyata dia memegang apa yang dia ucap, mengamalkan apa yang dia ucap. Itu kerasa auranya dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena banyak sekali orang-orang murtazib mencari rizki dari khutbah Jumat. Ya. Kayak di kalangan, semua kalangan lah, semua kalangan saya bilang. Ada satu cuman dapat undangan, dan satu hari dapat undangan tahlilan 2 atau 3. Dapat amplop dan nasi bungkus. Itu kaya. Besok dapat lagi. Padahal ketika di pesantren main-main. Cuma bermodal topi yang biasa dipakai oleh ustad-ustad. Kemudian sorban seperti ini, baju koko, baju takwa, celana bagus. Yang penting isbal, jangan cingkrang, kalau cingkrang bakal dicurigai. Ya kan? Kira dapat itu, dunia. Itu mikirin rezeki itu. Ya, tapi enggak memperhatikan amrullah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlasnya mana gitu loh. Karena ikhlas dengan tidak ikhlas itu saling bertabrakan, enggak bisa orang ikhlas sekaligus riya. Itu enggak bisa. Itu gak bisa, antara air dengan minyak. Kehampaan, ya kita lihat orang-orang yang memang tidak ikhlas itu hampa. Sholat tidak ikhlas, hampa. Kemudian, ketidakmampuan kalbunya untuk mencurahkan perhatian kepada perintah Allah. Ini, masya Allah, kalau misalnya kita iman turun, kadang naik, kadang. Kadang kita berusaha benar-benar ini perintah Allah, ini perintah Allah, kita jalankan, kita jalankan. Itu sedang imannya naik. Kita konsentrasi benar-benar perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita dihukum dengan kurang mampu untuk mencurahkan perhatian kita kepada Allah. Malas beribadah. Saya tahu ini perintah Allah, tapi malas. Amal dunia aja. Kadang gitu kita, ya. Kemudian mencurahkan perhatian untuk mencintai Allah atau takut kepada Allah. Hal itu dikarenakan hati kita itu terlalu sibuk mengharapkan jaminan Allah seperti rezeki. Betapa banyak sekarang manusia itu terfitnah dengan mencari jaminan Allah. Padahal seandainya manusia berpikir yang ini, barang siapa yang konsentrasi di jaminan, maka Allah juga menjamin padanya. Dan barang siapa yang konsentrasi pada peribadatan, Allah menjamin baginya. Jadi jangan konsentrasi pada jaminan. Jaminan itu disebut jaminan ketika sudah ada tunaian syaratan. Kalau syarat ibadah tidak ditunaikan, tidak ada jaminan. Tapi kalau ibadah ditunaikan syaratnya, pasti ada jaminan. Dan tidak ada jaminan yang tidak, dan tidak ada jaminan yang terlanggarkan dari jaminan Allah. Tidak mungkin dilanggar jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Sungguh hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar terhindar dari kondisi tersebut. Qala Bishr bin Al-Harith. Bishr bin Al-Harith berkata, ahlul akhirah ada seratah. Penghuni akhirat. Manusia yang berorientasi kepada kehidupan ukhrawi ada tiga golongan. Abid, zahid, siddiq. Abid ahli ibadah. Zahid orang yang zuhud, berkecukupan. Dan siddiq orang yang benar, jujur. Maratibnya berbeda. Namun tentu yang siddiq lah yang diminta. Seorang abid ahli ibadah, beribadah kepada Allah, tapi hatinya masih terkait dengan materialistis duniawi. Abid bukan dia abid. Atau kadang yang terlihat seperti abid, ya itu dia seperti undang-undang tadi. Untuk biasanya ada undangan untuk membacakan rumah ayat-ayat. Kemudian nanti akan dikasih kopi, dikasih ya, duit, amplop, segala. Untuk membacakan rumah aja. Allah ini suatu anak, karena anak pernah merasakan ini dulu di Kalimantan. Biasanya pondok-pondok sufi yang diminta seperti ini. Rumah baru, ya, penghuninya juga penghuni awam dan nggak mengetahui apa-apa. Kemudian mengundang ustadz-ustadz dari pondok-pondok yang pondok-pondok biasa, yang mana ustadz-ustadz tersebut ilmunya itu hanya sebatas lidah. Kemudian apa? Mau apa? Diundang untuk membacakan saja wiritan, tahlilan, dan Quran di sini. Ini selayak duit. Dan yang dicari itu duit, bukan dicari baca Qurannya. Dan itu pun jika benar itu ibadah, itu gak benar kan? Dan anda pernah merasakan? Alhamdulillah, pernah tahu gitu kondisi seperti ini. Dan orang-orangnya pernah tahu karakteristiknya. Ya. Jadi orientasinya bukan untuk ibadah. Dan jika pun itu ibadah, ternyata bukan ibadah, itu tidak. Ini zahid dan sedih. Seorang abid beribadah kepada Allah, tapi hatinya masih terpaut pada hal-hal duniawi. Antum mesti belajar ilmu syar'i. Jika ada pikiran keuntungan duniawi dari sini, segera nyahkan. Usahakan. Walaupun kadang-kadang susah sekali, karena memang kebutuhan hidup. Tapi usahakan nyahkan pikiran itu. Ya. Ilmu syar'i. Ada pun ilmu dunia, antum geluti, kita geluti. Udah itu, cari dunia sebanyak itu. Gak apa-apa. Tapi cari dunia jangan untuk dunia saja. Kalau bisa, untuk akhirat. Dan nafkah untuk bantuan-bantuan. Seorang zahid beribadah kepada Allah dengan meninggalkan segala hal yang berhubungan dengan dunia. Kalau untuk zaman modern ini, zahid yang semacam ini sulit. Bahkan bisa jadi tercela. Ya. Tapi bisa didefinisikan zahid itu adalah orang yang memang mencukupkan dengan apa yang dia punya. Orang kaya bisa gak zuhud? Bisa. Zuhud dengan apa yang sekuman dia punya, standarnya dia gitu loh. Makanya kalau misalnya ada orang kaya pakai mobil, enggak usah langsung kita tuh, oh, enggak zuhud ini. Nah. Standarnya orang kaya biasa. Standarnya aja, bukan yang berlebihan. Plat nomor misalnya. misalnya Pak Kemrana Hasan H4 SAN, masya Allah, H itu mana? Bandung kan atau mana itu? H4 SAN itu analah itu kan dengan nomor-nomor. Masalahnya ada ustadz kayak gini gitu kan, ada ustadz kayak gitu, udah kaya tajir gitu kan, punya Pak Kemrana dibentuk namanya di, ada seperti ini. Itu bukan masuk zuhud itu. Itu melebihi batas orang kaya, karena itu luar biasa kan, juga perlu modal. Itu hal kayak gitu doang. Nah, zuhud itu kecukupan dia, beribadah kepada Allah. Meninggalkan di sini, meninggalkan kelebihan itu baru dikatakan zuhud yang benar. Tapi kalau inqita secara total dari dunia ini enggak benar. Ini biasa orang-orang yang ditalbis oleh iblis terhadap kaum sufi. Ya, zuhud. Maka Ibnu Jauzi ya, itu dalam talbis iblis atau dalam Said Al-Khatir itu beliau adalah pembantai sufisme. Sufisme versi zuhud ini. Antum akan menemukan ketika antum baca Said Al-Khatir itu beliau seperti mengetuk palu di kepala orang-orang sufi itu. Gampar-gamparnya satu-satu. Saya paling enggak suka melihat orang itu penampilannya zuhud, pakai itu mengcamping, ngomongnya doang zuhud, padahal nyari duit. Marah-marah. Iya, tapi ngena gitu. Jangan-jangan ini saya, bukan mikir itu. Juga dalam talbis iblis. Ya. Dalam talbis iblis. Banyak sekali. Kemudian, seorang siddiq, nah ini martabat yang tinggi ini, beribadah kepada Allah berdasarkan keridhaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika diperlihatkan dunia kepadanya, itu bisa meraihnya. Ya. Tapi jika diperlihatkan kepadanya keharusan untuk meninggalkan dunia, maka ia pun meninggalkan dunia. Jadi sesuai dengan aturan dari Allah. Sesuai dengan aturan dari Allah. Dan itulah yang kita inginkan, jadilah siddiq. Dan ada kajian Ustaz Khalid Basalamah. Kajian berseri, judulnya apa ya? Menggapai derajat siddiq bersama Abu Bakar As-Siddiq. 4 seri kalau masalah. Itu ada di YouTube, Anda cari download. Jadi Anda memang diam-diam walaupun itu Anda suka mendengarnya. Jadi jangan antum kira. Iya, bahkan Anda merekomendasikan pada antum itu. Iya. Itu bagus itu. Untung bagaimana apa definisi siddiq ya. Kemudian bagaimana cara mencapai seperti Abu Bakar yang beliau adalah dermawan dan langsung membenarkan apa yang Rasulullah sabdakan itu. Itu bisa antum download, itu bagus sekali. Saya mencapai derajat siddiq. Alhamdulillah. Atas nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi hidayah selalu kepada kita semua. Kemudian memberi kita rezeki yang banyak, memberikan kita rezeki yang baik, halal, thayyiban dan diberkahi rezeki tersebut. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki amal yang saleh dan mudawamah, konsisten dalam kenikmatan seperti ini. Dan tentulah kita mengharapkan bahwa semua pertemuan dan perkumpulan kita tidak hanya di majelis ini, mungkin di luar ya. Dan yang lebih kita harapkan kita bisa berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala yang azimah kelak. Allahumma amin. Kita tutup majelis yang semoga Allah berkati ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.